Baik, di halaman 30. Rukna la ilaha illallah. Dua rukun la ilaha illallah. Ini dua pokok kandungan dari la ilaha illallah yang di dalamnya ada nafyu dan itsbat. Penafian dan penetapan. An-nafyu wal itsbat. Iya. Nah, sekarang fikih yang lain yang harusnya diketahui tentang la ilaha illallah. Ya. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengerti bahwa pada kalimat yang agung ini itu terkandung di dalamnya dua rukun. Terkandung di dalamnya apa? Dua rukun asasi. Dua rukun pokok. Iya. Dua rukun pokok. Ada an-nafyu dan ada apa? Al-itsbat. Kata penulis rahimahullah, wa'alam anna hadhil kalimah nafyun wa itsbat. Ketahuilah bahwa kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, itu mengandung nafyun, penafian, dan mengandung itsbat. Jadi ada dua, nafi dan apa? Itsbat. Nafyun itu pada kalimat apa? La ilaha illallah itu apa? Itsbat, penetapan. Iya. Pertama dinafikan dulu. La ilaha. Dia nafikan. Apa yang dia nafikan? Hah? Dia nafikan segala yang diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nafi itu diterangkan oleh Syekh di tempat lain di bukunya, akan datang nanti di Thalathatul Usul. Tunafian jami' ma yu'badu min dunillah. Ya, dia menetapkan segala, dia menafikan segala yang diibadahi selain Allah. Itu penafian namanya. Nah. Dan isbat, wal isbat, itu artinya dia isbat ibadah itu hanya untuk Allah semata, la syarika lahu. Musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lah. Dia tetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada syarikat baginya. Jadi ada dua, ada nafyu dan ada apa? Ada isbat. Pertama dia nafikan nafyu segala yang diibadahi selain daripada Allah. Apakah yang diibadahi itu benda mati, yang diibadahi itu hewan, yang diibadahi itu tumbuhan, atau yang diibadahi itu ya makhluk. Apa saja yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu wajib untuk apa? Untuk dia nafikan. Dia berlepas diri darinya. Dia berlepas diri darinya. Iya. Baik. Ini an-nafyu. Dan yang kedua adalah apa? Al-ithbat. Dia tetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah sumata. Jadi kalau dia hanya menafikan berlepas dari yang diibadahi selain daripada Allah, cuma berlepas saja, tapi dia tidak tetapkan bahwa dirinya hanya beribadah kepada Allah, itu belum bertauhid. Belum bertauhid, belum bersyahadat la ilaha illallah. Sebagaimana sebaliknya, kalau dia tetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, tapi dia tidak memusuhi apa-apa yang diibadahi selain daripada Allah. Dia tidak berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Maka ini dia belum bertauhid. Jadi tauhid itu mencakup dua hal sekaligus, nafi dan itsbat. Itulah la ilaha illallah. Dua rukun di dalamnya harus dia kumpulkan. Ada nafyu dan ada apa? Ada itsbat. Ya. Inilah agama Islam. Inilah agama para nabi dan para rasul. Agama para nabi tanpa Rasul. Sebagian manusia sekarang, ya, ada yang ingin merubah dari pokok-pokok agama. Ya. Dia rubah dari mana kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dia masuk ke dalam ucapan bahwa agama itu semuanya benar. Dia masuk ke dalam menganggap bahwa seluruh agama itu benar. Ya, dan ini kekafiran yang nyata. Dan ini bertentangan dengan mana apa? Bertentangan dengan mana? La ilaha illallah. Ya. Dan musibah pada mereka ini, mereka menganggap bahwa kalau kita menetapkan yang diibadahi hanyalah Allah, dan apabila umat Islam ini dari keyakinannya adalah kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah dan memusuhi kesyirikan dan penghuni pelaku kesyirikan, mereka ini menganggap bahwa itu tidak ada toleransi. Iya. Mereka anggap tidak ada apa? Toleransi. Dan ini kebodohan yang sangat bodoh. Dan dangkalnya akal pada seseorang. Sebab agama ini, agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah berjaya dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika beliau berkuasa di Medina, ada orang-orang Yahudi tinggal di kota Medina. Dan mereka tidak dizalimi, padahal keyakinan Nabi dan para sahabat ini. Ini keyakinannya, tidak pernah berubah. Jadi harus dibedakan antara masalah interaksi dengan manusia dengan masalah keyakinan. Dibedakan antara dua hal, jangan dia campur-campur. Karena ingin mencari ridha orang lain, akhirnya dia rusak dari apa? Dari keyakinannya. Ini yang keliru. Dibedakan antara keyakinan pokok agama dan apa yang merupakan hubungan dunia, interaksi dengan manusia. Toleransi itu kaitannya dengan masalah dunia. Ya. Masalah muamalah. Bagaimana berinteraksi dengan apa? Dengan manusia. Ya. Adapun masalah agama, inilah agama. Islam ini dari dahulu yang dikenal di masa Nabi dan para sahabatnya, yang diwarisi oleh para a'immah, para ulama setelahnya. Ini adalah apa yang diuraikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi inilah kalimat la ilaha illallah. Mengandung dua hal. An-nafyu dan apa? Al-ithbat. Baik, banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Dari ayat-ayat Al-Quran, ya, dari hadis Rasulullah SAW dan selainnya. Dan kita lihat di sini penulis ya, luar biasa beliau di dalam meluruskan pemahaman terhadap kalimat ini. Ya, pertama beliau bawakan dulu hakikat makna kalimat ini. Setelah itu beliau bawakan ya makna nafi dan makna isbat. Setelah itu beliau bawakan dalil-dalil yang menguatkan makna ini. Supaya terang seorang itu. Sebab siapa yang memperhatikan syariat Islam di segala sudutnya, maka dia akan menemukan semuanya kembali kepada makna ini. Menguatkan bahwa kalimat syahadat la ilaha illallah itu isinya adalah apa? An-nafyu wal itsbat. Ada dua. Ada dua rukun di dalamnya. Ada penafian dan ada penetapan. Baik. Iya, di antara ayat ya. Di antara ayat yang menjelaskan makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini sama la ilaha illallah. Dan Rabbmu telah memutuskan tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini di surah An-Nisa ayat 23 atau di surah Al-Isra ayat 23. Baik. Kalau di surah An-Nisa ayat 36 itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan dengannya, dengan sesuatu apapun. Digabungkan dua hal, beribadah dan tidak boleh berbuat apa? berbuat kesyirikan. Dan ini kandungan la ilaha illallah. Iya. Dan di awal perintah di dalam Al-Quran. Awal perintah dalam Al-Quran adalah perintah beribadah hanya kepada Allah. Dan awal larangan dalam Al-Quran adalah larangan apa? Berbuat kesyirikan. Nah, inilah makna la ilaha illallah. Iya. Awal perintah kan di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan begitu. Ini awal perintah, wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Perintah beribadah. Datang ayat setelahnya, ya, penjelasan tentang awal larangan. Di akhir ayatnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian mengadakan untuk Allah tandingan-tandingan dan kalian dalam keadaan mengetahui. Ini mana la ilaha illallah. Dalil lain, ya, di surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya. Situ kalimat mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terdapat pembatasan hanya untuk Allah yang konsekuensinya dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah kita sebutkan beberapa ayat dari misi dakwah para nabi dan para rasul. Semuanya menyampaikan anibudullahu wajtanibu at-tagut. Dan itulah makna la ilaha illallah. Ya. Dan juga ayat di surah Al-Baqarah ayat 256 tadi, "Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa." Faman yakfur bit-tagut. Siapa yang kafir kepada tagut? Ini apa? Hah? La ilaha. Ini la ilaha. Wa yu'min billah itu apa? Illallah. Ya. Maka dia baru berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kalau dua-duanya dia kerjakan, dua-duanya dia lakukan. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau ya, dari agama yang beliau sampaikan, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali Allah yang menciptakanku, karena dialah yang akan memberi hidayah kepadaku. Jadi innani bara'un mimma ta'budun, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini mana apa? La ilaha. Ini isbat, apa namanya? Ini nafyu. Ya, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Ini apa? Illallah. Ini isbat. Penetapan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana-mana ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kandungannya sangat banyak sekali. Iya. Karena itu dengan mantap di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa'lam anna hadhihi al-kalima nafyun wa itsbat. Nah, ini pembahasan pertama ya. Kita sudah kaji ruknani di kalimat tauhid, an-nafyu wal itsbat. Dua rukun kalimat tauhid, an-nafyu dan apa? Al-itsbat. Baik, pembahasan yang kedua, makna nafyi al-uluhiyah amma siwallah. Apa makna menafikan uluhiyah dari selain Allah? Kata penulis, nafyul uluhiyah amma siwallahi tabaraka wa ta'ala minal makhlukat hatta an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anil malaika hatta Jabra'il fadlan an gairihim minal awliya'i was salihin. Ya. Jadi makna penafian itu menafikan segala uluhiyah, segala penghambaan, segala penyembahan. Dia menafikan segala uluhiyah, penyembahan atau peribadatan. Ya. Amma siwallahi tabaraka wa ta'ala. Segala sesuatu selain Allah tabaraka wa ta'ala. Minal makhlukat. Dari seluruh makhluk. Siapapun dari makhluk tersebut. Iya. Baik. Jadi ini makna penafian apa? Penafian uluhiyah. Ya. Dinafikan dari seluruh makhluk. Hatta an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai dinafikan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil malaika, dinafikan juga dari para malaikat. Karena ini hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Hatta Jibril, sampai Jibril juga dinafikan. Padahal Jibril adalah apa? Pemukanya para malaikat. Ya, kalau bahasanya kita yang populer Jibril, kan begitu. Kalau penulis bahasakan Jibril. Memang ada beberapa bacaan pada kalimat Jibril. Bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jibril. Iya. Fadlan an ghairihim minal aula'i was-salihin. Ya, apalagi wali-wali dan orang-orang salih yang lainnya. Ya, kalau Nabi Muhammad saya, Jibril saya, dinafikan uluhiyah dari keduanya. Ya. Demikian pula para nabi dan para rasul, dinafikan uluhiyah dari mereka. Apalagi selain dari mereka, dari para wali dan orang-orang yang salih. Baik, jadi ini makna penafian uluhiyah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dinafikan segala bentuk penghambaan, peribadatan dari mereka semuanya, dari seluruh makhluk itu. Iya. Kemudian kata beliau, "Idza fahimta dzalika fata'ammal hadhihi al-uluhiyah allati athbathaha Allah li nafsihi." Ya. Kalau engkau telah memahami tersebut, maka pahamilah, perhatikanlah uluhiyah ini. Ya Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Jadi ini pembahasan kita yang ketiga ya, tentang uluhiyah yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Mana isbat uluhiyah lillahi wahda, mana penetapan uluhiyah hanya untuk Allah semata. Jadi bisa dipahami dari keterangan sebelumnya bahwa uluhiyah untuk Allah semata itu peribadatan penghambaan hanya diberi untuk Allah saja, satu-satunya, tidak ada syarikat baginya. Ya, sekali lagi dua hal dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak terpisah. La ilaha illallah, dua rukun bersambung. Iya. Karena itu di sini tampak kekeliruannya orang-orang sufi. Iya. Mereka katanya kalau sudah berzikir membaca la ilaha illallah, ya kalau sudah sangat asyik dia berzikir, nanti sisa sepotong saja. Ya, yang dia baca. Pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berikutnya illallah, illallah. Berikutnya Allah, Allah. Berikutnya hu hu. Hah? Ini orang-orang bermain-main dengan agama. Iya. Dan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak paham apa artinya. Apa maknanya? Nah, ini dipahami ya dari kejahilan. Andai kata mereka belajar, ya, kalimat la ilaha illallah tidak mungkin masuk ke dalam hal yang seperti itu. Sebab ini dua kalimat tidak mungkin. Ini kalimat la ilaha illallah, dua rukun, tidak mungkin apa? Tidak mungkin terpisah. Siapa yang menetapkan Allah yang diibadahi, tapi dia tidak berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Dia tidak berlepas diri dari peribadatan kepada Nabi Isa, peribadatan kepada Uzair, peribadatan kepada malaikat, peribadatan kepada berhala, kepada yang dia tidak berlepas diri, maka dia belum muslim. Sama kalau dia berlepas dari seluruh yang diibadahi, dia benci, tapi dia tetapkan ibadah hanya untuk Allah, maka ini juga belum bertauhid. Ya, belum mengucapkan, belum masuk di dalam orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Karena itu kata penulis rahimahullah, idza fahimta dzalika, apabila engkau telah memahami ini, fata'ammal hadhihi al-uluhiyah, maka renungilah makna uluhiyah allati athbathaha Allah li nafsihi, yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa nafaha an Muhammadin wa Jibril alaihi wassalam. Dan renungi juga ya, uluhiyah ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad dan dari Jibril alaihi wassalam. Jadi sebut Nabi Muhammad alaihi salam. Ya, kalau Nabi Muhammad kan populernya sallallahu alaihi wasallam kan? Ya. Tapi boleh juga disebut alaihi salam. Jibril, malaikat juga disebut apa? Alaihi salam. Karena alaihi salam itu doa untuk para nabi. Kenapa? Karena para nabi ini rasul Allah. Perantara antara Allah dengan apa? Dengan manusia. Diucapkan juga untuk Jibril. Kenapa? Karena Jibril ini rasul dari Allah ke rasul kepada manusia. Jadi sama posisinya, sama-sama rasul. Makanya semuanya disebut alaihi salam. Fadlan an ghairihima min al-awliya'i was-salihin. Apalagi selain keduanya berupa wali-wali dan orang-orang salih. Ya. Wa yakuna lahum mithqalu habbati khardal. Bahwa mereka ini tidak memiliki dari uluhiyah walaupun seberat biji sawi. Maksudnya sedikit pun tidak ada dari uluhiyah mereka miliki. Ini dinafikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Jibril, apalagi dari selain keduanya. Dari selain keduanya. Ya. Ini penegasan makna la ilaha illallah. Nah, di sini datanglah manusia keliru di dalam memahami la ilaha illallah itu. Iya. Keliru di dalam memahami la ilaha illallah. Ada yang mengatakan bahwa la ilaha illallah itu artinya la ma'buda illallah atau la maujuda la ilah maujud illallah. Jadi artikan la ilaha illallah tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Iya. Ini belum dia memahami arti la ilaha illallah. Atau dia katakan tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Ini penafsirannya ahlu wihdatul wujud. Ya, karena mereka yakini bahwa tidak ada pembagian antara makhluk dan yang menciptakannya. Bagi mereka segala yang ada itu adalah Allah. Ini ahlu wihdatul wujud. Segala yang ada adalah apa? Adalah Allah. Karena itu mereka tafsirkan la ilaha illallah seperti itu penafsirannya. Ya, dan ini penafsiran bentuk dari kekufuran. Iya. Bentuk dari kekufuran. Ini lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Baik. Yang kedua, penafsiran Ahlul Kalam. Ahlul Kalam kalau dia berkata la ilaha illallah, itu artinya la qadira alal ikhtira wal khalqi wat tadbir wal ijad illallah. Artinya tidak ada yang mampu mengadakan, tidak ada yang mampu mencipta, tidak ada yang mampu ya mengatur kecuali Allah. Ini tafsirnya siapa? Ahlul Kalam. Dia tafsirkan la ilaha illallah dengan makna apa? Makna rububiyah. Ya, dan ini sudah kita terangkan batilnya. Dan itu kalau seperti itu makna la ilaha illallah berarti apa? Kaum musyrikin di masa Nabi semuanya apa? Sudah masuk Islam. Karena mereka semuanya mengakui itu. Nah, ini penafsiran. Ini mencocoki agama kaum musyrikin. Nah, ini bahayanya ya. Nah, ini penafsirannya Ahlul Kalam. Iya. Ada yang menafsirkan. Kalau orang-orang dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka tafsirkan dengan menafikan sifat. Nama-nama dan sifat. Iya. Baik. Dan muncul di belakang ini dari kelompok manusia, dari Hizbiyyin, ya, terkenalnya di Ikhwanul Muslimin, yang mereka ini dai-dai yang mengajak kepada pemberontakan di berbagai tempat. Mereka tafsirkan la ilaha illallah artinya la hakimiyata illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Iya, dan ini penafsiran yang batil. Penafsirannya apa? Batil. Karena la ilaha illallah maknanya kepada uluhiyah. Hakimiyah itu masuk di dalam tauhid rububiyah atau masuk di dalam tauhid asma wa sifat. Iya. Inilah karena hawa nafsu. Saking berlebihannya mereka di dalam mengafirkan siapa yang mereka sangka dengan orang yang tidak berhukum dengan apa? Hukum Allah. Akhirnya dia rubah dari agama. Ini semuanya saya beri contoh dari penafsiran-penafsiran yang batil terhadap apa? Kalimat la ilaha illallah. Karena itu kalimat la ilaha illallah maknanya cuma satu berdasarkan keterangan ini. Jelas maknanya. La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Jadi kalau ada yang ditanya apa makna la ilaha illallah, maka jawabannya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Itulah makna la ilaha illallah. Berdasarkan keterangan yang kita sudah sebutkan. Dengan melihat rukun yang terkandung di dalam nafyu dan isbat. Melihat syarat dari la ilaha illallah. Ya. Dan itu yang berjalan di dalam kaidah bahasa. Yang berjalan di dalam kaidah bahasa Arab. Ya, dan penafsiran ini persis dengan ayat Al-Quran. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalika bi anna allaha huwal haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Iya. Ini di surah Al-Hajj ya. Kalau di surah Luqman tidak ada huwanya. Kalau surah Luqman dalika bi anna allaha huwal haq. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Demikianlah bagi. Demikianlah karena Allah itu yang maha benar. Allah itu yang maha benar. Dan apa yang diibadahi selain daripada Allah itu adalah batil. Itu adalah batil. Nah, maka ini ayat mempertegas makna la ilaha illallah. Ya. Mempertegas makna la ilaha illallah. Karena itu makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak, yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jelas sampai sini ya?